Pejamkanlah mata, jangan bimbang, ayah nyanyikan. Aduhai sayang, cobalah ingat pesan ayah buat Aziman. Baik budi bahasa buat jasa, nanti orang suka. Jangan berlagak sombong, orang benci, hidup tak beruntung. Aduhai sayang, cahaya mata ayah, engkau seorang penghibur hati. Aduhai sayang, jangan kau buat hati ayah menjadi gagal. Seumpama hujan turun lebat di hari yang panas, begitulah misalan hati cacat dikasih tak puas. Aduhai sayang,